wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu siang 22 Al-Muharram 1400 hari Ahad siang 22 Al-Muharram 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Liwaul Furqan, di Masjid Nurul Furqan, di Sekolah Menengah Atas Plus Liwaul Furqan di Kota Bogor ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibbati hafizakumullah, bapak ibu, saudara-saudari, para wali murid di SMA Plus Liwaul Furqan, pada kesempatan kali ini kajian yang kita ingin sampaikan adalah yaitu pentingnya menuntut ilmu agama untuk anak. Dan insya Allah waktunya tidak lebih dari setengah jam karena bapak ibu sudah mungkin letih duduk, pantatnya sudah panas, pinggangnya sudah capek, ya. Jadi tidak lebih dari setengah jam, insya Allah jam 11 lewat 5 menit saya akan menanti. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwasanya bapak ibu saudara-saudari memasukkan anak-anak ke SMA Plus Liwaul Furqan ini, saya sangat yakin betul bahwasanya yang dituju adalah bukan hanya sekedar sekolah umum. Karena kalau sekolah umum banyak di luar sana yang lebih daripada SMA Plus Liwaul Furqan, banyak yang lebih mumpuni, yang lebih lama, yang lebih mungkin berkualitas. Akan tetapi mungkin, dan ini kemungkinan besar, bapak ibu saudara saudari memasukkan anak ke SMA Plus Liwaul Furqan tidak ada lain kecuali karena ada nilai agama di dalam sekolahan ini. Dan itulah yang menjadi nilai plus dari SMA Plus Liwaul Furqan, nilai agamanya. Dan semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Tidak ada yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Qur'an seperti misalkan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambah ilmu kecuali ilmu agama. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahkanlah kepadaku ya Allah ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu agama. Tidak ada nilai porsi ilmu umum. Makanya sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu saudara-saudari, saya yakin sekali memasukkan anak ke sini karena ada nilai agamanya, di samping juga tidak menghilangkan nilai ilmu umumnya. Oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama, menimba ilmu agama yang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian titipkan anak-anaknya ke sekolahan ini, agar benar-benar mengetahui bahwa pentingnya ilmu agama dibandingkan ilmu umum. Seorang profesor, dia bisa membuat apa saja yang dia inginkan dari sesuai dengan akademisi yang dia pelajari, tetapi itu semua nanti tidak akan bermanfaat jika tidak ada dinilai agamanya. Profesor bisa membuat pesawat, bisa membuat kapal, bisa membuat kereta, bisa membuat mobil, ataupun profesor ahli kimia, ahli fisika, tidak ada manfaatnya jika dia tidak dibarengi dengan ilmu agama. Karena ukuran manusia terakhirnya adalah dia selamat setelah matinya. Selamat masuk surga, jauh dari api neraka. Itu ukuran hidup seseorang. Jauh-jauh kuliah, tinggi-tinggi kuliah, tapi ternyata tidak dapat surga, tidak dijauhkan dari api neraka. Ini tidak manfaat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan tentang keutamaan ilmu agama, terutama kita di zaman sekarang ini. Zaman yang benar-benar sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai akhir zaman. Zaman yang tidak bisa dilawan kecuali dengan ilmu agama. Dari berbagai macam kerusakan yang ada, kerusakan akidah, kerusakan ibadah, akidah kesyirikan merajalela, acara-acara televisi yang berbau kesyirikan dianggap biasa, bahkan sebagai rating paling tinggi di negeri ini, ataupun ibadah-ibadah yang menyimpang, ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dianggap baru padahal belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, semakin hari semakin merajalela, menggerogoti kaum muslimin dari dalam. Apalagi kata orang Arab, hadith wala harj, silahkan cerita sesukamu tentang muamalah, hubungan sosial antar sesama manusia, laki-laki, perempuan, silahkan cerita sesuka kita. Bagaimana bobroknya akhlak, anak-anak muda, bahkan tidak anak-anak muda. Mohon di luar tidak ada yang ngobrol. Masuk, suruh masuk aja. Santri-santrinya suruh masuk. Pelajarnya suruh masuk. Saya sedang bacakan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul. Tidak layak untuk dihadapi dengan ngobrol. Dan ini tidak bisa diobati. Contoh seperti ini tidak bisa diobati kecuali dengan ilmu agama. Masuk sini, sini, sini. Ta'al, come here. Berapa banyak khutbah Jumat Anda perhatikan, khutbah Jumat di luaran sana, khatibnya naik ke atas mimbar, jamaahnya ngobrol. Tidak bisa itu diobati kecuali dengan ilmu agama. Gak ada lain obatnya kecuali ilmu agama. Mau pendidikan ala mana saja, maka tidak bisa kecuali dengan ilmu agama. Di situ pentingnya ilmu agama. Belum lagi sebagaimana yang saya sebutkan, hubungan seks bebas, aurat wanita, anak-anak, jangankan anak-anak SMA, anak-anak SD, benar-benar hubungan lesbian, gay sudah menjadi makanan nyata bagi mereka di sekolah-sekolah. Bahkan mungkin itu anak-anak kita, bahkan mungkin istri kita gembira ketika anaknya berjoget ria ala-ala alay, anak-anak alay. Dan itu sudah dianggap biasa. Dan begitulah pendidikan komunis. Seorang bawa botol, dikatakan ini anjing. Di awal dia dikatakan gila. Kemudian dia terus anjing, anjing selama puluhan tahun. Anjing, anjing, anjing, anjing. Ini akan menjadi anjing di tengah manusia. Enggak botol lagi. Karena manusia sesuai dengan apa yang dia lihat, kebiasaan dia lihat dan kebiasaan dia dengar. Makanya sekali lagi saya yakin sekali, dan kalau seandainya ada yang tidak yakin, maka mungkin bisa cabut anaknya dari sekarang dari sini, bahwa SMA plus di bawah Furqan plusnya itu agamanya, plusnya itu tahfidznya, plusnya itu bahasa Arabnya, plusnya itu akhlaknya, plusnya itu karakter buildingnya, yang sekarang sudah mulai bobrok, digerogoti oleh orang-orang munafik dari dalam kaum muslimin. Maka tidak ada lain kecuali harus kembali kepada agama. Cinta dunia di tengah para kaum hedonis, anak-anak muda memakai dari ujung rambut sampai ujung kaki, outfitnya miliaran, petnya 100 juta, bajunya 50 juta, itu sudah dari pemandangan makanan anak-anak, terutama di kota metropolitan seperti kita sekarang. Dan itu tidak bisa dilawan kecuali dengan ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tabaya'tum bil ayna." Jika kalian saling jual beli dengan riba, "wa akhadtum annabal baqar." Dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi, "wa taraktumul jihad." Dan kalian meninggalkan jihad karena terlalu suka kepada dunia. Kayaknya enggak pernah mikir mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Umur 14 tahun sudah mengajukan diri untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian wahai kaum muslimin. Hina, tidak ada nilainya, diinjak-injak, tidak memimpin, tidak ada dikuasa. Sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama, bukan sampai kalian kembali kepada teknologi, bukan sampai kalian kembali kepada ilmu fisika, bukan kalian kembali kepada ilmu kedokteran, sampai kalian kembali kepada agamanya. Itu obat satu-satunya. Kaum muslimin ingin menjadi adik kuasa, ingin ditakuti sebagaimana zaman Rasulullah SAW, kembali kepada agama. Maka saya sekali lagi saya katakan bahwasanya kajian kali ini ingin memotivasi bapak ibu saudara saudari agar ketika bapak ibu saudara saudari dan juga para siswa sekalian belajar di sekolah menengah atas plus di Wal Furqan ini, yang ada dalam benaknya adalah saya harus pintar ilmu agama, karena itu yang akan ditanya nanti pada hari kiamat. Itu yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya empat perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tentang ilmunya. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu agama. Pokoknya semua ayat, semua hadis yang berkaitan dengan ilmu, maka maksudnya adalah ilmu agama. Silahkan Anda jadi profesor, tapi Anda harus paham bagaimana tata cara salat lima waktu beserta dalil-dalilnya. Silahkan Anda menjadi dokter, tapi Anda harus tahu bagaimana akidah yang benar, tauhid yang benar, keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala beserta dalil-dalilnya. Karena kedokteran Anda, pertanian Anda, fisika Anda tidak manfaat tanpa akidah yang benar. Bukankah tadi disebutkan dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballah mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa farruha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hin bi'idhni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan? Ucapan yang baik yang dibuat oleh perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah ucapan la ilaha illallah, akidah yang benar. Dia bagaikan sebuah akar pohon yang kokoh. Kemudian pohonnya menjulang ke langit dan akan memberikan buahnya seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup seorang muslim tanpa akidah bagaikan pohon yang tidak punya akar, bagaikan manusia yang tidak punya ruh, mati. Dan kalau sudah mati tidak bisa memberikan buah-buahnya. Dan akidah tidak akan didapat dari ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia. Akidah akan didapat dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan, sisa waktu saya 15 menit, ingin menyebutkan tentang keutamaan ilmu agama. Yang pertama, ilmu agama, orang yang berilmu agama akan digandengkan dengan Allah persaksiannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Yang artinya Allah bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, dan juga para malaikat bersyahadat demikian, dan juga orang-orang berilmu bersyahadat demikian. Imam ulama besar abad ke-8 Hijriah, ulama Islam yang bernama Muhammad bin Abi Bakar, yang dikenal dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam ayat ini ada 3 keutamaan ilmu dari 3 sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala istashhada al-ulama duna ghairi. Allah mempersaksikan para ulama, bukan manusia-manusia biasa. Digandengkan persaksiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menggandengkan persaksiannya. Jadi yang disebutkan dalam persaksian tersebut hanya para ulama. Bukan ahli kedokteran, bukan ahli fisika, bukan ahli kimia, hanya para ulama. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksian tersebut sebagai rekomendasi tentang istimewanya ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan menimba ilmu agama yang pertama. Yang kedua, tidak pernah Anda dapati dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Rasul, Allah memerintahkan kepada nabinya, hambanya yang paling dikasihinya, untuk meminta tambahan kecuali ilmu agama. Tidak pernah. Tidak pernah disuruh minta tambahan harta, tidak pernah disuruh minta tambahan istri, tidak pernah disuruh minta tambahan tahta, tidak pernah disuruh minta tambahan anak, tidak pernah disuruh. Tidak. Hanya disuruh minta tambahan ilmu agama. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Taha ayat 114. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan ilmu agama adalah ilmu, orang yang berilmu agama selalu menjadi rujukan dimanapun dia berada. Selalu menjadi rujukan dalam hal apapun, bahkan dalam perkara duniawi. Ini handphone paling banyak menerima aduan-aduan tentang keluarga, tentang permasalahan keluarga. Padahal mereka bisa pergi ke psikiater, psikolog, mereka bisa pergi ke sana kemari, ahli keharmonisan rumah tangga. Tapi kenapa? Ujung-ujungnya pasti agama. Orang yang depresi, ujungnya obatnya pada agama. Orang yang punya rasa was-was, ujungnya pada agama. Agama. Bahkan jangan ketika hidup, ketika mati yang didahulukan yang ahli agama, yang ahli ilmu agama. Ketika peperangan Uhud, 70 sahabat Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian waktu itu kuburan tidak sempat semuanya untuk dikubur dalam setiap mayat satu liang lahat, setiap mayat tidak, tetapi dikubur pada liang lahat yang besar. Kata Rasulullah SAW, dahulukan man aqra'uhum li kitabillah, yang paling hafal banyak Al-Quran, bukan yang paling tinggi derajat status akademisnya, yang paling banyak hafal Al-Quran. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 43, terutama ayat ini sangat penting di zaman sekarang. Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kalian kepada orang berilmu jika kalian tidak mengilmu. Yang dijadi rujukan hanya orang berilmu. Makanya di zaman sekarang terbalik. Yang tidak faham agama berani nongol ya. Entah itu di televisi, entah itu di media sosial, entah itu di radio, apapun. Kenapa? Karena dia tahu salah satu ketinggian orang berilmu agama menjadi rujukan dalam kehidupan. Baik itu permasalahan duniawi atau permasalahan ukhrawi. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada orang berilmu jika kalian tidak mengilmuinya. yang ke selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 4. Ayat ini memberikan keutamaan ilmu agama dari sisi mana? Jangankan manusia. Yang Allah katakan, "Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lam?" Apakah sama orang yang berilmu agama dengan orang yang tidak berilmu agama? Kata-kata apakah? Ini bukan untuk dijawab. Tetapi maksudnya adalah ada tusual linnafi wa ma'nahu zajr, huruf untuk bertanya tetapi tujuannya meniadakan. Jadi kalau Anda dapati apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, Anda tinggal ganti kata apakah itu dengan tidak ada atau tidak akan pernah. Tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Begitu juga hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Ganti apakah sama itu dengan tidak sama. Tidak sama orang yang buta dengan itu, maknanya adalah ada tusualin nafi wa ma'nahu zajr. Atau yang disebut oleh para ulama su'an ingkari, pertanyaan untuk mengingkari. Tidak pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dari sisi manapun, ilmu agama ya, dari sisi manapun, dari sisi omongnya, tatap matanya, gerakan tubuhnya, cara duduknya, bersikapnya, mengambil keputusannya, belum lagi yang lebih utama lagi akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya, tidak akan pernah bisa disamakan yang berilmu agama dengan yang tidak berilmu agama. Kemudian, nah kalau itu pada manusia, ternyata itu terjadi pada hewan. Hewan yang berilmu tidak akan pernah bisa disamakan dengan hewan yang tidak berilmu. Coba bayangkan, hewan saja yang berilmu tidak sama dengan hewan yang bodoh dungu, super kuadrat, pangkat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Maidah ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihalalkan untuk kami memakannya? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul uhilla lakumut thayyibat." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan untuk kalian makanan yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Dan makanan sekalian halal bagi ahlul kitab. Wal muhsanatu minal yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru smallahi 'alayhi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihalalkan untuk kami, kami makan. Katakan kepada mereka, yang dihalalkan untuk mereka adalah hal-hal yang baik. Dan apa saja yang kalian ajari kepada anjing-anjing, hewan-hewan buruan, yang seperti Allah ajarkan kepada kalian, maka makanlah apa yang ditangkap oleh hewan buruan tersebut. Jadi ada anjing piaraan, kita ajari untuk berburu. Anjingnya najis, mughallabah. Tapi ketika dia diajari untuk berburu, apa yang dia tangkap halal, asalkan sebelum mati buruannya tersebut. Lihat, hewan yang berilmu beda dengan hewan yang tidak berilmu. Kata Allah di akhir ayat, fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah apa yang ditangkap oleh hewan pemburu tersebut dan ucapkanlah bismillah, halal buruannya. Ini antara manusia, hewan dengan hewan, yang berilmu dengan yang tidak berilmu sangat berbeda, apalagi manusia. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian Ini yang luar biasa. Ilmu dia yang akan abadi. Kadang umur kita, Pak, kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang lebih daripada itu. Coba kita buktikan sekarang hadis Rasul ini. Umur umatku hanya antara 60-70 tahun. Lebih daripada itu sedikit. Ada yang lebih 70 di sini? Ya ada. Sedikit. Ya. 60-70 saja. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat hadis ini. Tapi kadang ada orang yang berumur 60, bahkan umur 45. Seperti Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, umurnya 45, bahkan meninggal belum menikah, saking mudanya dan saking hidupnya dipenuhi dengan menimba ilmu agama. Meninggal tetapi bagaimana umurnya sampai sekarang? Beliau itu ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Kita sekarang 1441 Hijriah. Tapi bukunya masih ada sampai sekarang. Yang sering dibaca oleh kaum muslimin, kitab Riyadhus Salihin. Di mana-mana masjid pasti ada. Bahkan bukan hanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, hampir seluruh negara menerjemahkannya. Abad ke-7, sekarang abad ke-14, berarti 700 tahun umurnya. Umur orang yang berilmu tidak akan pernah terputus. Pahalanya terus mengalir. Ini anak-anak ini, ketika mereka nanti mengajari ilmu agama, maka sebanyak yang dia ajari ilmu agama, itulah umur kedua bagi dia. Itu makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan yang qata'anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia meninggal, maka terputus amalnya kecuali dari tiga. Shadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bih atau waladin shalihin yad'u lah. Sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang diambil manfaatnya. Saya, Pak, punya guru mengaji, maka saya sampai sekarang masih mendoakan guru mengaji saya. Berapa banyak orang yang sudah kita ajari Al-Quran disebabkan karena saya pernah belajar pertama kali kepada guru mengaji saya. Makanya saya katakan kepada para orang tua, jangan mau kalah pahala Anda diambil oleh orang-orang para guru TPA. Minimal huruf Al-Quran dia belajar dari Anda. Al-Fatihah dia belajar dari Anda. Iqra belajar dari Anda sebelum dia keluar untuk belajar keluar. Karena sebagian orang tua kadang-kadang pintar membuat anak, produksi anak luar biasa. Tapi giliran didik anak kasih ke orang, pahala jadi diambil orang-orang tersebut. Ilmu yang bermanfaat itu adalah umur kedua yang tidak akan pernah selesai. Makanya saya ingin bertanya, siapa manusia yang paling banyak pahalanya di atas muka bumi ini? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semua yang masuk Islam semenjak beliau menyebarkan agama Islam, maka keutamaannya kepada beliau semuanya. Sampai manusia terakhir yang saya ajarkan sekarang ini pun beliau juga akan mendapatkannya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terakhir saya katakan, ilmu adalah umur kedua. Itu yang disebutkan dalam surat Yasin. Karena sebagian kaum muslimin kadang-kadang cuma baca surat Yasin tapi enggak paham isinya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna nahnu naktubu ma qaddamu wa athara." Kami tulis umur mereka. Apa yang mereka lakukan selama hidup kami tulis. Wa atharuhum, dan bekas dari umur mereka. Bekas dari umur mereka itu artinya apa yang mereka selama hidup mereka tinggalkan. Masjid yang mereka bangun itu umur kedua. pesantren yang mereka bangun itu umur kedua, mudah-mudahan para komisaris diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT. Kemudian ilmu yang mereka wariskan itu umur kedua, anak yang saleh itu umur kedua. Dan subhanallah para ikhwan, tiga poin ini yang pahalanya tetap tidak akan pernah terputus, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh, ini tidak akan bisa terjadi kecuali dengan ilmu. Seorang yang punya harta tidak akan menjadikan hartanya sebagai sedekah jariah tanpa ilmu agama. Seorang yang punya anak tidak akan menjadi anaknya umur kedua bagi orang tuanya tanpa ilmu agama. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Maka saya yakin sekali lagi, fokuskan orientasi Anda ketika Anda memasukkan sekolah SMA Plus di Wal Furqan, bahwa anak-anak Anda sekarang belajar menimba ilmu agama. Dan sampingannya adalah SMA-nya. Karena itu yang kita harapkan. Saya kemarin sebelum kesini, sepekan atau dua pekan sebelum kesini, ada seorang kawan saya dekat karena Allah meninggal dunia. Kemudian istrinya berkata, "Ustaz, biarkan saya dan kedua dan ketiga anak saya yang memandikan." Kenapa? Anak-anaknya ahli agama, orang-orang pesantren, nggak perlu orang lain, nggak perlu para pemandi mayat. Dan itu yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, yang memandikan mayat beliau, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, Afadhal bin Abbas, sepupu beliau, ahli-ahli agama. Itu yang kita harapkan. Itu yang namanya awwaladin salih yad'ulah, atau anak yang salih membawakannya. Semoga bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.